Kita yang santai-santai dulu ya. Aku yakin kalian semua tahu lagu-lagu hits ini karena kami memang merangkai sedemikian rupa untuk malam hari ini. Boleh kita nyanyi bareng-bareng ya. Pernah pikir tuh pergi dan terlintas tinggalkan kau sendiri. Sempat ingin sudahi sampai di sini. Coba lari dari kenyataan, tapi aku kembali di sini. Merenggut nafas di jiwa.